Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sadatan al-kurama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dita'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, bapak kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, sampun panitia kula mboten usah diparingi ngunjuk, pun estu cekap mboten usah diparingi ngunjuk, insyaallah kuat. Ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, dalam hidup ini ada dua kekuatan yang luar biasa. Pertama, takdir. Yang kedua, doa. Takdir dan doa adalah dua kekuatan yang sangat dahsyat. Lesu Mekah. Ora usah mukadimah, langsung ten inti, waktunya biar lebih efektif dan efisien. Takdir itu adalah keputusan dan ketetapan Allah, sangat kuat, tak tergoyahkan. Doa itu adalah permohonan hamba kepada Tuhannya, kuat. Doa itu mukhul ibadah, sari patinya ibadah, silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin, aimaduddin. Doa itu tiangnya agama, nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya langit dan bumi. Takdir kuat, doa kuat. Antara takdir dan doa ini lebih kuat yang mana? Misalnya ada orang Kalirejo ditakdir melarat, terus wonge sregep ndonga nang Gusti Allah njaluk sugih. Niki engko dadine menang melarat nopo menang sugih? Takdire melarat tapi ndongane sugih. Menang melarat nopo menang sugih? Ternyata para jamaah, Allah itu seringkali membatalkan keputusannya sendiri demi menuruti permohonan hambanya. Gusti Allah niku sering batalno keputusane dhewe mergo nuruti penjaluane kawulane, saking welase Gusti Allah tenggene menungso. Akhirnya menang dungo. Mula Kanjeng Nabi dawuh, ad-du'a yaruddul qadha. Dungo kuwi iso nolak keputusane Gusti Allah. mangkane sing sregep ndonga. Lah wong saiki nek dijak ndonga niku doa rasa-rasen. Ana kiai ape ndongae dijawil, nggih, aja suwe-suwe. Lah sakniki kula takok ten panjenengan dijawab. Donga sing mandi niku dongane wong bungah napa dongane wong susah? Donga sing mandi niku dongane wong bunga. Wong susah dongane rapatek mandi. Mula anjurane nek wayah susah dikengken ngatah-ngatahaken istighfar. Nek wayah bunga kuwi lho sing akeh donga. Ta'aruf ilallah firroha. Kenalilah Allah, dekatilah Allah, mintalah kepada Allah ketika kamu lagi gembira. Lewang kali rejoi biasane nek pas ayem seneng, duwe akeh, panenane dadi lali ra gelem ndonga. Kok nek wis gagal panen, dagangane bangkrut, ra gablek duwe, utange akeh, gering lagi. Ya Allah. Nah, kali rejeki wonge ana sing sugih, ana sing melarat. Nggih mboten? Saiki wong sugih karo wong melarat niku dongane mandi ndi? Wong sugih karo wong melarat kuwi dongane luweh mandi wong melarat. Mangkane empat pilar kekuatane donya salah satunya wa da'watul fuqara, dongane wong-wong sing melarat. Kanjeng Nabi niku hubbul fuqara wal masakin, cinta kepada orang-orang fakir miskin. Kanjeng Nabi iki luweh parek nang wong melarat timbangane nang wong sugih. Kanjeng Nabi niku luweh seneng ngancani wong melarat-melarat timbangane wong sugih-sugih. Ngapunten nek wong Kalirejo, jenengan luweh seneng di ngancani wong melarat napa ngancani wong sugih? Nah, kuwi jawaban jujur. Pisan kas, sampeyan seneng di ngancani wong melarat karo ngancani wong sugih? Nah, salah. Rungokno, sampean ki nek ngancani wong sugih malah ketok melaratmu. Ora cerdas blas. Nek ngancani wong melarat ra ketara wong setelan. Sampean bu misale nekani acara ngantenan, lho sampean kok ngancani wong sugih-sugih ketok kaya babune. Lah sing sugih tase rega 5 juta, tasmu rombengan kok. Sing sugih sandale wapi jinjit ngarep. Ha sandalmu japete rupane ra padha ki wae ambek tengen kok. Ora cerdas kuwi. Kanjeng Nabi merintah kula njenengan ken ngancani wong melarat-melarat. Napa manfaate ngancani wong melarat? Kata kula sedono dari segi politik, sampeyan nek gelem ngancani wong melarat, gak suwe kanca sampean engko dadi akeh. Kok ngoten? Nggih. Soale ten pundi mawon rata-rata jumlahe wong sugih karo wong melarat iki luwih akeh wong kali rejo sing sugih lho mok pira? 0, 4. Ra eneng ya. Sing akeh ya wong melarat. Sampean ngancani wong melarat siji ae. Nah, kanca sampean sing melarat kuwi duwe kanca. Lah kancane kuwi duwe kanca neh. Kanca neneh kuwi duwe kanca neh. Kanca neneh mang duwe kanca neh. Kuwi melarat kabeh. Mangkane sampean nek pengin kancane akeh, ngancani wong melarat. Calon nopo mawon, calon kepala desa, calon legislatif, calon kepala daerah, sing dadi ndi? Sing dadi ya sing didukung mayoritas wong melarat. Mergo persatuan melarat kuat. Kanjeng Nabi niku berjuang mboten dangu. Ten Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, cuma 23 tahun. Dibanding nabi-nabi liyane. Mbah ra dirungokno kok. Delek konoe, Bro. Mriku mawon. Mboten, mboten. Konoe. Kon, mriku mawon. Mriku mawon, ndablek iki. Delek konoe. Konoe. Mriku mawon. Mriku mawon. Engko wong-wong ra ngrungokno aku malah nyawang sampean. Sampun, salam mriku mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Rasulullah itu berjuang enggak lama. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi koncone Kanjeng Nabi cepet akeh. Mergo apa? Strategine Kanjeng Nabi jitu, sing dikancani wong melarat-melarat, bandingno karo nabi-nabi liyane. Berjuang lama, tapi pengikute cuma sedikit. Nabi Nuh berjuang 800 tahun, mau oleh pengikut 80. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus napa meneh manfaate ngancani wong melarat. Bapak Ibu para jamaah, wong melarat niku nek dikancani seneng, guyu. Lah nyenengno wong kuwi ibadah, oleh ganjaran. Sampai nek gelem ngancani wong melarat, sampean oleh ganjaran. Lah nek wong sugih dikancani iki ora seneng, tambah susah. Lah sampean nyusahno wong kuwi dosa. Mulane sampean nek ngancani wong sugih, sampean oleh dosa. Le, wong melarat nek dikancani seneng, nek wong sugih dikancani susah. Nek gak ngandel ya, sampean duwe keluarga melarat karo sugih, sampean dolani karo, mangke respone lak ora padha. Ceng melarat nek didolani suweneng, isu-isu sampean nang dolan, assalamualaikum, waalaikumsalam, lah sampean nang apa? Ayang nenek mlebu ruwenya kabare piye keluargane? Lah anake sampean sing barep kae saiki sekolah nondi? Ruwenya karo guyang-guyu. Nyenengno wong kuwi ganjaran. Terus sampean dolan nanggone keluarga sampean sing sugih, engko nak ra patek guyu. Ana apa? Dungaren kok rene. Lah anak-anakmu kabare piye? Mecucu ora gelem guyu. Soale wedi mbah apa ngono. Iya, wedi diutangi. Wong sugih jereh. Wedinan luweh kendel wong melarat. Wong melarat iku kendel. Wonge mundak sugih, mundak jereh, wedinan. Mulane rata-rata wong sugih omahe dipagri mumet. Wedi. Wong melarat ya kendel dag-dagan omahe. Sopo sing ngaping gondol? Nomor telu, wong melarat tu pancen ora iso golek duit, tapi dongane mandi. Kon golek duit rapate iso, tapi dongane mandi. Lene wong sugih pinter golek duit, tapi dongane ora mandi. Mandi dongane wong melarat, sehingga tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat kuwi rata-rata anake wong melarat. Kiai-kiai alim niku sedaya putrane wong melarat. Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam. Umure mok 49 tahun sampun sedo. Tapi kitab karya Imam Ghazali iki umpama ditulis terus karo wong sing umure 250 tahun ora ngebarno. Lho Imam Ghazali sing kaya ngono hebate. Anake wong melarat. Bapak Imam Ghazali tukang sepatu. Tukang dondom sepatu lho. Imam Syafi'i, salah satu dari imam madhab, anak ewang melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, anak ewang melarat. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku yo putrane wong randuwe. Nah sebalike bocah sing akal nakal kae, akeh-akehe yo anake wong sugih. Kula mboten ngarani kabeh anake wong sugih nakal, mboten, aja dipelintir omonganku, aja diwolak-walik. Aku ora ngomong kok anggere anake wong sugih nakal ora. Tapi sing nakal-nakal kae le, rata-rata anake wong sugih-sugih. Sing terlibat narkoba, anake wong melarat apa anake wong sugih? Wong sugih, anake wong melarat ora kuat tuku. Enggak lem wis sing dikerokoti. Ayo sing do melok geng motor kae. Sepeda motor regane larang-larang api-api diprotoli ra karuan terus ganggu lalu lintas weng weng weng weng. Ayo anake wong melarat to anake wong sugih? Anake wong sugih kae sing do geng-geng motor kae. Anake wong melarat apa gawe geng gledekan. Anake wong melarat iki akhlake api-api, lewat nang ngarepe wong mlakune yo ndiluk, soalnya ambek nutupi sarunge sing bolong. Anake wong sugih rata-rata mlakune ndewang kae. Ngandalno donyane wong tuane. Nah, nek ngono wong sugih ora iso duwe anak apik, iso. Wong sugih sing anake apik-apik niku mboten kok wong sugih sing sregep ndonga. Wong dongane wong sugih ora patek mandi. Wong sugih sing anake apik-apik niku wong sugih sing nyenengno wong melarat, bungahno wong melarat, gelem nulung wong melarat. Lah wong melarat sing ditulungi mang seneng terus akhire ndonga. Lah wong sugih kuwi oleh pantulan dongane wong melarat. Terungokno geh sugih. Zaman sing sugih-sugih iki nek pengen anake apik, kudu gelek nulungi sing melarat-melarat ngene iki. Nah, terus sampean mesti mikir to. Ha nek pancene wong melarat dongane mandi, kena apa ora gelem ndongakno awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong melarat. Melarat iki ora penak. Jere dongane mandi, ndongakno awake dhewe genyok ben ora suwe-suwe dadi wong melarat. Ngeten. Wong melarat dongane mandi kuwi nek ndongakno wong liya. Nek ndongakno awake dhewe ya biasa ngono ae. Kok iso? Iso contone jenengan ngertos ula. Ula sing upase mandi-mandi lho, ula weling, ula ijo, ula kobra, upase mandi kuat. Pitike disembur mati, klepek-klepek-klepek. Kebo sakmono gedene disembur gelimbung. Tapi nyembur awake dhewe menter. Nanti kelomoh yang mendeles. Yo ngono kuwi nasibe dongane wong mlarat. Ndongakno wong mandi, ndongakno awake dhewe mbok nganti kelomoh yo. Nomor 4. Wong melarat iki nek nang donya apa-apa keri ambek wong sugih. Wong sugih nang donya apa-apa ndisiki, nggih mboten? Wong sugih mbangun omah ndisiki. Ayo jawab to, wong sugih mbangun omah. Wong sugih tuku klambi. Wong sugih tuku kendaraan. Wong sugih mantu ndisiki. Milih kok. Nek wong melarat apa-apa keri, wong melarat mbangun omah, tuku pakaian, tuku kendaraan. Mantu keri yang ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi terus dikoreti ngono. Lah somben no akhirat diwalik ambek Gusti Allah. Jeng melarat didhisikno, jeng sugih keri. Wong melarat ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah, podo-podo ahli ibadah mlebune swarga dhisik wong melarat, kaceke 500 tahun. Ya suwe. Wong melarat-melarat wis mlebu swarga se ambek bojone, seweneng wis sampunan krama sandukan. Kok berwah apa kowe iki? Wis kuyon ngono. Lah sing sugih-sugih iki sik dikelentang ning ora-ora mahsyar ngitung donyane. Suwi tungane ra barbar. Dhisik sing marat. Nek mbon pireng keterangan ngeten iki dos pundi? Jenengan tasik gadah rencana pengen sugih? Tasik ngeyel kowe iki. Ya ngono kuwi sing ngarai ra iso sugih ya perkara ngono kuwi. Wes melarat sugih ora dadi ukuran Bapak Ibu, wong sugih melarati pawaan. Pawaan. Wong nek pawaan lemu mangane ora patek akeh ya tetep. Nek pawaan kuru mbok mangane akeh ya tetep kuru, paling ya mau atos ngono ae. Wong nek pawaan sugih mergawe ora patek tenanan ya sugih, nek pawaan melarat mempeng nek mergawe ya melarat. Ana to wong srewegep nek mergawe mau mempeng go wetu tapi melarat. Enten mboten? Enten, wong e ngamping nang pinggir pager kono. Wes sugih ora ngarah sampe ngamping ngono kuwi kok. Ana wong iku mbuweler ora doyan penggawean tapi sugih. Unde tanah ya ora amba, kenek pembebasan. Payune miliaran, langsung sugih. Wong e mbeler ora doyan penggawean, tapi pawaan sugih, duwe anak perawan wayu, terus dirabi wong lanang sugih. Gak suwe mantune terus mati. Ya pewenak karek modha ngadahi ngono. Sing penting dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kowe iki ra melok ngundang ra usah cerewet. Omam londi. Ora wong kali rejo ngono kok. Anggite aku ora ngerti to piye. Aku pokoknya pengen budal sik manggon ngarep, aku pengen cetha. Ngene iki ya ana sing ngrasani, kok malah guwanteng ya wonge. Makasih. Udah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini asalnya enggak ada, sekarang ada, sebentar lagi enggak ada. Ayo toh nyaut kok. Kita ini asalnya enggak ada, sekarang ada, sebentar lagi enggak ada. Saat ini kita ada di dunia karena diadakan oleh Yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada, dan dia selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Bingung wong rupamu ayu tapi oon. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diadakan di dunia ini melalui proses yang sama, kelahiran dalam wujud bayi. Nah, bayi itu punya gaya yang sama. Bayinya siapapun, lahir dari rahim siapapun, lahirnya dimanapun, punya gaya yang sama. Pertama, gayanya bayi lahir itu telanjang, bahasa Jepangnya wudo. Loh,

Jadi kita hidup ini diperintah berlomba-lomba dalam beramal baik, berlomba-lomba berprestasi baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek cara Kalirejo kon api-apian gawe ceritane urip, bikin cerita hidup yang indah. Karena hidup ini endingnya adalah cerita. Goalnya hidup ini adalah cerita. Wong urip iki judule cerita. Sama nek ra ngandel tak butekno. Wong kuwi nek sik melarat, seneng karo barang. Ngono wis ora ndok sugih, wis ora seneng barang, ganti seneng duit. Ana sik melarat wis seneng ambek barang. Mulane wong melarat iki ora marik nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa pacul, nggawa tas kresek, nggawa karung. Musung-musung yang senengane. Nek wis ora ndok sugih, wis ora seneng barang, ganti seneng napa? Duwe. Jenengan nate nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Jawa Timur? Nate nggih? Nggih, rombongan ziarah numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. Caman delok sing derek-derek rombongan kali, wong sugih mbek wong melarat gayane ora padha. Wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang, sego bungkus, ote-ote, menyok, tahu isi, brotong-brotong senengane. Ana wong rondok sugih ora seneng ngono kuwi, cukup nggawa duwe, engko nek butuh apa-apa tuku. Mulane titeni ya nek ning rombongan-rombongan ngene kae kok wong senengane nggawa wong nggawa barang kuwi ketara nek wong rasa gobek-gobek wong tau ngalami ngono kok atik ngene-ngene. Nek wis rondok sugih wis ora seneng barang, ganti seneng napa? Duit. Engko nek wis tambah sugih neh, duit wis ora seneng, ganti seneng kartu sing makili duit. Ya cek, ATM. Mau lunga-lunga nggo duit montol-montol ngribeti. Wis nggo kartu jenenge ATM. Nek butuh duit piye? Gampang. Ya ATM kuwi kok didudulno nang mesine dul. Wis berobol-brobol metu duit. Trimo didudulno tok dul. Berobol-brobol metu duit. Ya wong lanang-lanang ya duwe ATM. Singkatane alat tusuk manual. Mungkin kinerjanya kan sama. Kapan didudulno dul iso berobol-brobol. Mbah metu apane? Lagi sing teko sakmene akeh kan hasil dudulan ATM kuwi to. Lah, engko nek wis tambah sugih neh, ora seneng apa-apa, pol sugih, barang wis ora seneng, duit ora seneng, kartu sing makili duit ora seneng, karek seneng cerita kae omahku, kae tanahku, gek pian tukuku ya sek murah, nek saiki tak dolne ya tikel selawe ya payu. Ya sing nokono kae, urung sing nokono kae kae ya tanahku kae tukon gone gone Kang No. Gek pian wonge wayahe butuh no nemen kepepet keluargane mati kae didol. Kae pabrikku, kae perusahaanku, aku pian ya tau dadi lurah rong periode. Mbiyen desa iki zaman tak cekel aku karek ngono iki. Nah, bar ngono terus mati. Lenon di parake. Nek wis mati karek dadi cerita. Saiki nang donya dadi apa wae? Mati karek dadi Allahumma shalli ala Muhammad. Wis tau sak hebat-hebate wong. Nek wis mati ya karek dadi moh. Aku kadung ngomong moh ya moh. Menengok gue. Iki politik ngajine ben ora suwe-suwe. Dadi sapa ngomong ngentenine 3 taun. Aku ya ora njaluk mbok enteni. Nek pengen cepet aja ngundang aku. Ya modenmu dhewe kuwi kon ceramah. Blis kuwi ora usah antri. Mbok undang saiki sesuk tekan omahmu, langsung digawakno lawon diukur kowe. Diem beren aku jek. Lebih ngomong do sambat jek, po antrine sawi nang larang pisan jek. larang ya pantas ngerupa yang gak warga kok. Pengen murah ya jangan undang aku. Guyon bu, guyon. Padahal ya tenanan. Jadi wong apa-apa ki ana kelase kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Biyen ana penceramah kondang dijuluki dai sejuta umat. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Hebat. Saiki ya karek dadi crita. Presiden pertama Republik Indonesia niku sinten? Bung Karno. Hebat Bung Karno, hebat tokoh pergerakan, pahlawan nasional, bahkan yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bung Karno enggak ganteng pen pen pen pen pen pen pen pen pen saking gantenge. Nek wong Kalirejo ora ono. Kok nandingi, ngimbangi ne ora ono. Ganteng Bung Karno. Saking gantenge akeh wong wedok-wedok sing do kepencut. Ora mek wong Indonesia tok, wong Jepang, wong Amerika, wong Prancis, ganteng, ganteng, gagah, sekti, ahli tirakat, pinter politik, jasanya besar untuk Indonesia. Nah saiki ya karek cerita. Terus presiden kedua sinten? Pak Soeharto. Hebat, orang kuat. Kalau bukan orang kuat enggak mungkin dadi presiden yang 32 tahun iki lho. Pak Harto yang ganteng, senyumnya menawan. Oh banyak yang terpikat. Biyen akeh to sing seneng karo Soeharto mesem. 50.000. Yang ganteng, yo gagah, sugih nang medeni wong. Lho jaman semono sapa sing ngrawedi karo Pak Soeharto? Saiki yo karek crita, malah akhir-akhir iki Pak Harto sering nakono kabare sampean. Ono truk-truk yang wakeh ambek dada. Piye kabare le? Ijek penak jamanku to. Ono maneh presiden sing paling aneh sak jagat. Aneh. Alim tapi alim alama terkenal kewaliannya. Wis cerdas e kliwat-kliwat. Saking cerdase presiden iki sampai sewering wong sak Indonesia yang ora paham karepe. Nah, menteri-menteri ini agak yang radunung kok. Cinten presiden Gus Dur, Allahu yarham. Pancane Gus Dur niku nggadahi wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Pikirane Gus Dur itu mampu menjangkau 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ini wong Kalirejo mikir sesok ora tok. Mbiyen kapan Gus Dur gawe statement ngene lah, akeh sing ngelokno, akeh sing ngelokno. Akhire terbukti. Zaman Gus Dur dadi presiden niku Bapak Ibu, istana negara iki koyo dalem kasepuan. Sopo ae iso mlebu? Wong sarungan yo bebas mlebu. Nah sandalan japet lho iso mlebu istana. Zaman presiden Gus Dur, yo mok kuwi tok. Sampai pernah kejadian ada orang mau menghadap presiden Gus Dur bawa pedang. Kan yo diperiksa sama Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden. Mboten angsal, pedangnya dikongkon ninggal. Lah wong e ora gelem. Wong ngadep presiden kok nggawa pedang. Ngadep presiden iki nggawa pulpen iki lho ora oleh. Diperiksa sik. Niki nggawa pedang, dikongkon ninggal ora gelem wong e. Geweger karo Pas Pampres. Nah, mendengar ada ribut-ribut di luar, Gus Dur keluar. Ada apa ini kok ribut-ribut? Pas Pampresnya lapor, ini Pak Presiden, ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang, pedangnya diambil, dia nggak boleh. Gimana respon Gus Dur? Biarin. Kok biarin? Apa Bapak Presiden nggak takut? Kenapa takut? Orang saya nggak ngelihat toh. Ora ana barang sing angel musuh Gus Dur. Masalah apa ae? Gitu aja kok repot. Wayahe Jogja kena gempa dahsyat. Kan dirubung wartawan Gus Dur, ditakoni. Ya Gus Dur iki nek ngusir wartawan iki carane alus. ora dibentak-bentak kasar mboten, alus piye carane supaya wartawan nyingkreh. Nganggo jawaban sing antik wartawane ben gregeten nyingkreh. Gus, ini Jogja diguncang gempa yang sangat dahsyat ini kenapa? Jadi Gus Dur, saya tahu sebabnya. Kenapa Gus? Lah wong Nyi Roro Kidul kok dipaksa suruh pakai jilbab. Wis wartawane moro ngaleh dhewe-dhewe. Wepet Gus Dur. Nyo saiki ya karek cerita. Nabi niku jumlahe 144.000. Sedaya niku saniki nggih karek Al-Qur'an sing sakmono kandhele niku Bapak Ibu. Isine sing akeh cerita. Al-Qur'an bahas salat niku mboten kathah. Bahas zakat nggih mboten kathah. Bahas poso mek pirang ayat. Bahas haji cuma pirang ayat. Sing akeh isine Qur'an kuwi cerita. 2/3 isi Al-Qur'an adalah sejarah. Karek cerita. Nah, Anwar Zahidi somben yo. Kowe modelmu kok kaya nyepetno ngono. Comben. Nah, panjenengan ki sok nek wis pindah alam teko donya, kuwi dikongkon setoran cerita. Ya kudu iso setor cerita sing apik. Aja sampai setoran cerita elek. Saiki nang donya iki wayahe gawe cerita sok no akhirat setor. Nah sing disetorno kudu apik. Nah supaya sing disetorno apik, saiki yo gawe cerita sing apik. Dadi pantes diceritakno. Kaya tokoh-tokoh sing kula sebut ten ngajeng wau lak pantes diceritakno. Nggih mboten? Pantes diceritakno. Wong ini apik apa pantes diceritakno. Tapi nek elek saru diceritakno, gak pantes blas. Ana wong isang sing apike, pantes diceritakno. Jong-jong ra kaya mbam kek biyen. Mbam ahli berjuang. Sing berjuang agama nang gone daerah kene sapa? Ya mbam sing melok mandegani bangun masjid ya mbam kuwi biyen. Karena sapa-sapa mbam api, mulane wong-wong ya do seneng. Nek bengi tahajud ora leren-leren. Bar tahajud ngono ra turu. Wis wiridan zikir ngenteni subuh, terus salat subuh jamaah nang masjid. 5 waktu mbam jamaah terus. Mbok udan ya budal payungan, lara dipengin nang masjid ra kenek kok mbam cek biyen. Pantes ana diceritakno. Tapi ana wong isang keng eleke sampai ra pantes diceritakno. Wis dong, wis ra usah nyeritakno Pak Am. Marai dosa. Aku nek krungu critane Pak Am langsung mencret tok. Lho jenenge wong akeh to, Bu? Wong dulur ya lho dulur, tunggal bapak, tunggal ibu. Niku kelakuane mboten padha kok. Ana sing kelakuane apik, ana sing kelakuane nggih mboten. Tangga sampeyan niku lho, nyono sing ngomong sak ngomongi nyenengno, tapi ana sing ngomong sak ngomongi nyelekit. Enten mboten? Enten, iki wonge ya teko kok. Wonge nganggo kudung rupane ireng. Ya perasaan dhewe kono. Mulane ben critane apik, sama nek karo tangga kudu sing apik. Hoi. Hoi. Jenenge wong kok ya mesti ana salahe. Al insan mahalul khata' wan nisyan, menungso iki nggone salah karo nggone lali. Nah sampean iki urip kumpul karo wong, bojo sampean ya wong, anak sampean wong, dulur sampean wong, mara tua sampean wong, tangga-tangga sampean ya wong. Mesti ana salahe. Mulane Bu, sampean lek pengen di bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya debok iki lo telateni. pengen marah tua sing ora ana salah ya aja golek marah tua wong kae lho cagak listrik wah nge pengen tangga sing ora ana salah ya aja tangganan ambek wong kowe nang urip nora-ora ngono lho dhewean kowe iso dadi ketua suku blekok wae angel men nek nah, aturane piye nek ana sing salah dibenerno nek ana sing lali dielingno nek jere wong Bojonegoro sing salah karo sing lali wi dikandani aja dikandak-kandakno saiki aku takon wong Kalirejo sampean nek ana tangga sing salah karo sampean ngono ku sampean kandani apa sampean kandak-kandakno sampean misalnya dilarakno ati karo tangga sampean ngono ku tangga sampean sing nglarakno ati sampean kuwi sampean ngomongi apa sampean ngomong-ngomongno ngono kuwi nambah dulur apa nambah satru nambah ganjaran apa nambah dosa masalah lebar apa tambah dawa tapi hatimu lega to pancen bolone iblis wis lega lega nek ngene iki atiku lega ajur ya wis bu nek wong gek biyen nek ngandak-ngandakno lek ngomong-ngomong nae mara tangga karo petan saiki luwih canggih update status kok wong sak donya dicurhati kabeh sing nglarakno atine ketok sriwet nang ngarepe omah langsung update status demite liwat nah sama nek pengen roh keadaan nek kancamu deloken statuse ngono ae. Wong saiki sak polae digawe status. Nyambel lomboke garing. Sembuh, mbuh. Panjene setan gepeng luar biasa pengaruh. HP ini Indonesia paling gendeng zaman tak kandani penduduk Indonesia ini jumlahnya 255 juta lah HP yang payune Indonesia ini wis 420 juta berarti wong siji nyekel piro Masya Allah kabare lho iki kabare no Indonesia ini demit lho nggawa HP nggih lho enten kedadian niku bengi-bengi jam siji jam siji bengi ana wong wedok pakaiane putih-putih nang dhuwur kuburan nah karo penjaga makam diareki ya penjaga makam iki kendel diareki kae wong to sundel bolong bareng diareki lah kok wong ditakoni mbak me opo bengi-bengi nang kuburan aku weanan karo kancaku kok pak weanan ya weanan tapi aja nang kuburan ngene mbak jerene piye nek jawab? Lah piye to Pak, wong nang jero ora ana sinyal aku ya munggah. Lah kok demit tibake. Wes eling-eling nek ana sing salah, ana sing lali wi dikandani aja dikandak-kandakno. Diomongi aja diomong-omongno. Jawab sing jujur sing banter. Kapan gak jujur gak banter tak tinggal ngaleh. Deal. Deal. Jujur. Jenengan nate napa mboten ngandak-ngandakno bojo jenengan ten kene wong liya? Nate. Terakhir kapan? Lali apa lagi gek mangono kok. Sing paling gelek masalah apa Bu? Dadi aku takok. Umpama bojomu medit terus mbok kandak-kandakno wong, medite waras napa mboten? Umpama bojomu ndablek terus mbok omong-omongno wong, ndableke bojomu waras napa mboten? Lah iya. Wong wis ngerti ora ngefek ora ana pengaruhe kok mbok lakoni terus to blok blok. Malah nambah-nambahi dosa kuwi. Ajur ya wis. Kadang keliwat oleh ngandak-ngandak no. Ya mbah ini garanti duit, pani orang mergawe klimbrak, klimbruk kaya sualamah entak delok bojone wong-wong ya nek ranti duwe polah piye carane lek mergawe golek duwe. Awakku ki ora. Mbah wong lanang kok keple ra iso apa-apa. Ganti saiki. Rambut jawab tak antemi ya. Ayo bapak-bapak zaman nate napa mboten ngandak-ngandakno bojo nang gone wong. Ayo tak ganti pertanyaane. Zaman nate dicelatu bojo napa mboten? Banteri nate dicelatu bojo napa mboten? Ha, nek bojomu pas nyelatu, ngono kuwi mbok omongi apa mbok omong-omongno? Wani ngomongi. Ayo pisan kas banteri. Bapak sampean lek nang omah gelek endi nyeramai bojo karo diceramai? Luwe gelek nyeramai napa diceramai? Senasib. Aku ya tukang ceramah. Ya terkenal. Sekali-kali pede boleh kan? Kula niki tukang ceramah, ya terkenal nek nonjabah. Lek nang omah ya. Iya. Lewang kula nek ape budal ngaji ngoten niku nggih pamit. Pemane tepak ten luar pulau. Kados wingi niku nembe 8 dina ten Palembang, Lampung, Jakarta, Ambon. Sing ngomong ra ngandel iki ketara ora tau buka YouTube. Wong katrok. Lah wong kene wis tekan Korea, tekan Hong Kong, tekan Taiwan, tekan Brunei, tekan Singapura, Malaysia, iki ulan rolas ning nggone Jepang. Ra ngandel ya wis. Ra butuh mbok endel. Nah gitu mong jenogoro raiso tok kono-kono lo mong sampeyan nih lo saya kini dolan nondi-nondi kenalan tak kok bu sampean dalemnya pundi bojonegoro sanapane Pak Anwar Zahid mesti lak ngono rang aku ngapunten ngapunten ya Allah kula ngoten niku nggih pamitan apa lunga ngono pamitan. Ngeten iki ya budal nek erek-erek mawon ngeten iki nggih pamitan. Aku budal sik yang. Ra ngandel neh. Tak tapuk lambemu engko. Lha nek tak omongi ra ngandel apa maneh diomongi bojomu. Rungokno to rungokno. Aku iki sampe saiki nyeluk bojoku ya yang ngono kuwi. Ra ngandel ya wis. Anggom kaya bojo nem. Ton wis mateng to, Rom? Umek kenepawon kedek meng wah apa wae. Mosok mbok dangi watu to piye ranjene? Aku ora tau bu ngono kok. Wis mateng, Yang. Lha ngoten niku Yang, aku berangkat sik. Ngono ku nek jawab ngaji terus ngurusi uang terus anak ra perlu diurus sing go alasan anak padahal karepe yo mboke lho ngono ku yo tak genahno aja ngono to ya Kanjeng Nabi kan wis dawuh noba nabi pesen nek wis ngono ku wis ya wis ya Allah. Nah. Kowe iki jane urun pira to kowe? Ora melok urun cerewet. Ya nek kurang yo kapan-kapan ngundang meneh. Lah yo nek pengen cepet yo modinmu kuwi lho. Pecah. Wes, wes. Wes rungokno. Ayo dadi wong sing apik. Kanjeng Nabi niku diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kanjeng Nabi diutus iki kanggo dandani wong sing elek-elek ngono kan. Wong kuwi nek apik uripe mesti tentrem, atine ayem, bahagia. Wong kuwi nek elek yo ngono kae modele. Pokoke wong kuwi nek elek uripe ra ngira tentrem, atine susah, gelisah, gak kira iso bahagia. Wis to? Wong elek walaupun pangkate dhuwur sugih ra karuan, susah, nelongso, ngerti apa jenenge, gak iso bahagia. Niku wis kok idah soalnya. Mulane sampean nglakoni apa ae, pengen roh iki apik apa elek gampang. Nglakoni apa-apa kok atine ayem, tentrem, bahagia niku tandane apik. Nek nglakoni apa-apa kok atine cemas, gelisah, bingung, resah, ndruwedhek, berarti elek. Ngaji ngeten iki ya, ngaji ngeten iki. Ya ketok nek tentrem-tentrem. Padahal kae utange akeh kae. Tapi delok ngguyang guyu. Engko nek tok omah karek semaput. Mergo apa? Sing dilakoni apik. Wong nek nglakoni apik mesti tentrem, mesti tenang. Ajal sama nek pas tahajud arang-arang. Lewe angger bengi to piye? Wong nek tahajud angger bengi ora ngono kuwi rupane. Salahe ngawiti kok. Yo nek pas tahajud ngono kae lho, atinku rasane tentrem, damai. Jenengan yo bar sedekah, ya Allah plong rasane. Ngekei duit cah yatim, lega. Ini wong ngemis terus sampean kei dhuwit ngono ku lak ya Allah lega ati nggih mboten. Nggih apa? Lah nek kuwi ya ora kok. Aku nek wong ngemis no, rene meneh. Nyong kadangane wong ngamen nggawa gitar wis apik-apik sopan-sopan. Permisi, lagi diunekno jreng, prei. Ngerasang guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Mbok dikai kesempatan nunjuk kebolehan sing ora gek jreng, prei. La haula wala quwata illa billah. Pokoke wong kuwi nek zikir, maca Quran, ngaji, mesti atine tentrem, bahagia. Tapi wong nyolong jajal. Gelisah, cingak, cinguk. Sak canggih-canggih maling, ora ngarah tenang. Ora ngarah tenang. Nah, saya kita bedhei wae ben gampang dipahami. Ibu-ibu kudu dijawab nek ngajak ngaji terus. Terus mboten? Jawab nggih. Sing banter nggih. Jujur nggih. Awas kapan ra jujur tak dongani ngalih aku. Jenengan digoncengno sepeda motor bojone dhewe karo digoncengno sepeda motor bojone wong, rasane padha napa beda? Nah, berarti kulino wae. Nggih iso bedakno kok. Lah ya jujur kuwi ketara kulino. Yo beda. Nek sing goncengno bojone dhewe, tenang napa tenang? Tenang, petuk sapa wae yo lekak-lekek kok. Mbak, nang pasar. Lah sampean ganti. Ambek ngrewakut bangkean. Nek perlu ya cekelan dongkrak to, Mbak. Jajal digonjekno bojone wong. Lek ketok kedodoan ana tanggane lho, kae kaya tanggaku. Langsung raine ditutupi kudung mek melungker sret. Mati aku. Mati aku. Ngapunten nggih. Padha wae, bapak-bapak, mas-mas, sampean numpak sepeda motor. Nek surat-suratnya beres, surat sepeda motornya ya beres, helmnya ya standar, ora ana masalah. Ngono kuwi tau penang. Mbok ana polisi, ribuan polisi razia, operasi lho. Tenang napa tenang? Tenang kok. Komplit kok. Ya tau penang. Orang ini ngoperasi tambah pengen dicegat. Petuk polisi ini di sapa polisi ini? Pagi pak. Pagi, gak cegatan pak. Jadi polisi, gak prei. Cegatan kok terus. Cegatan tuh pak, gila pak, simku pak. Menjajal nek sepeda motornya ora beres, surat-suratnya ora lengkap, helmnya ora standar. Helm itu mau bal plastik itu sigar taleni rafia. Nah, kita polisi jaga sepeda motor nang ngarepe warung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, padahal polisi ini apa ngopi. Nah. Eno aku ndelok jam kok. Hayo. Piye karepe? Aku kok iso mbok wedekno le. Ayo we. Ngerti ngene ra budal aku mong. Wong kuwi nek apik Bu, aman donya akhirate. Nah saiki donya kok rondok kacau, mergo wonge kacau. Pengen donyane apik, wonge didandani. Soale ngeten nggih, niki bolak-balik kula aturno ten pundi-pundi. Dunia niki karo Gusti Allah digawe kanggo menungso. Ora kok menungso digawe kanggo dunia, ora. Tapi dunia digawe kanggo menungso. Mulane watek-watekanin dunia ini ngetutno menungsane. Nek menungsane apik, dunia yang ngetutno. Nek menungsane elek, dunia ngetutno. Banteri, nek menungsane rusak, dunia ini katut. Padha karo ngene lho, klambi digawe iki kanggo wong. Ora kok wong digawe kanggo klambi. Menen klambi piye kaadaane? Karek wonge. Nek wonge gemi setiti nastiti ngati-ati primpen awet. Nah nek wonge genjeh sembrono. Wong klambi kaine sak meter regane 750.000 nek dikit tandur. Dengasak bareng ngono. Yo cepet legrek. Salah klambine apa salah wonge? Banteri salah klambine apa salah wonge? Mulane koyo ngene iki lek bencana ten pundi-pundi sing salah donyane napa wonge? Donyane napa wonge? Donyane ngetutno wong. Wong biyane apian, mulo donya biyen yo apian. Wong biyane uripe tertib-tertib. Ibadahe tertib. Hubungan bermasyarakate tertib, sedulurane tertib, pembuah tehno wong biyen niku. Mulane donya biyen yo tertib, perjalanan waktu tertib, perjalanan musim yo tertib. Dadi gampang titenane. Wah iki wayah rendeng, iki wayah tiga, iki wayah laboh. Biyen niku gampang dadi wong tani tandur sak tandur icir sak icir sepas, pas, pas, pas ngono. Wong saiki amukan modele. Amuan karo bateh wiringe ora batehno. Pemane rondo sugih sak itik ngene. Petuk bateh ngono pura-pura ra kenal. Ditakoki sapa ya? Wong saiki semrawut tatanane. Mulane donya melok semrawut, musim saiki melok semrawut. Eneng udan, dikira rendengan, dotandur kabeh. Akhire sawi ra udan, ha garing. Ra trimo nelo kok. Wayang ketiga, udan ora leren-leren. Iki sing salah ora kok udane, jare udan salah mangsa. Sing salah ora mangsa, menungso. Wong biyen iki masyaallah karo tangga bareng niku. Apian pemirsa jangan kemana-mana, saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Wes aja nemen-nemen wong kathokmu wis teles ngono kok. Dilanjut mboten iki? Ya, ya. Kita tak anteni kok. Liwat kono ya. Enggak ngono. Lali weduse urung dicencang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis tau tukang syutinge pencilakan pisan. Bu. Bu. Gek biyen ni karo tangga sing sepuh-sepuh niku sak eling. Umpamane wong masak nang kentekan bumbu, mbok brambang, mbok pontek. Mungku njaluk tangga biasa kok. Yu, ndek brambang to ra? Aku nyambel nang brambangku entek. Biasa ngono kuwi. Saiki kok nyimut tuku nggih mboten mulane ya banjir biyen karo saiki iku seje mungkine lak ya gelek banjir to sing sepuh-sepuh niku sik mungkin kula kanur niku nggih langganan banjir tapi banjir zaman biyen niku mboten ngerusak kadang suwe sampai seminggu ngono ku pari sik panen tanduran kacang ijo isik panen padahal bar kelem lho kedhele isik panen mboten ngerusak, jadi banjir biyen modele mau kaya dolan nomai dulure mbuat tehno keperluannya wis bar yo nyengkreh apa? Oh sakit, nggih diamankan nggih. Masya Allah. Oh sponsor wau nggih. Okay. Didongakno mugi-mugi sehat ten napa-napa hae. Lah kok tok kono ngeblak. Salah liwate nggih. Pun muga-muga sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wong biyane apian mulane banjir biyen yo apian mbuat tehno saiki ra patek mbatehno banjir bareng yo moh mbatehno saiki ora suwe kadang mau rong dino tapi kerusakan yang ditimbulkan masya Allah omah kentir rojo bron apa? Ya donya bronone katut kentir sak wong-wonge katut kentir iki nek morale menungso ora nang didandani awas lho tambah parah ngapunten ngapunten aku ora meden-medeni ora wonge nek tambah rusak tambah rusak tambah rusak tambah rusak banjire ya malah ngerusak. Kerusakan ini orang gelem leren engko sing teko ora trimo banjir biasa sing teko ratune banjir namine Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha wong biyen sopan-sopan nggih mboten Samane seeling to. Biyen numpak sepeda ontel. Jelek, jelek, jelek. Celingkri. Wis diolahi wer. Terus eneng wong jandonan no pinggir dalan. Kok dodoane medun. Jlet. Peliwat sepeda dituntun ngene. Nen sewu nggih, nderek langkung, nderek liwat. Nggih mboten. Lah kok nek wis keliwat, lagi ditumpaki neh. Jelek, jelek, jelek. Celingkri. Wer. Eneng wong jandonan neh medun neh. Ki biyen ngono. Saiki jajal. Trak. Sing disalahno sing pinggir dalan. Apa maning nggo sepeda motor tambah bleyer weng ambek bokonge dijentitno. Masyaallah. Oh. Heh, wong biyen sopan-sopan, gempa bumi ku biyen sopan-sopan. Jangan dikira dulu enggak ada gempa bumi. Wong kene nek ngarani lindu iki lho. Gek biyen yo gelek, takokno sing sepuh-sepuh. Kadang suwe gempa bumi iki durasinya lama, bisa 5 menit, 6 menit, tapi skalanya kecil. Lampu yo sampai obah-obah. Nek bar gempa ngono kuwi yo bengi lindu. Esuk do cerita kok, kowe gek bengi krasa ta ora? Iya, aku yo krasa suwe je. Jam setengah sepuluh ngono lah aku nembayang kok kerasa yut ngono. Hei gempa biyen ku asik. Lho omah kayu yo kriet. Oh genthenge ora sampe ngloro tok. Apa? Wonge sopan, lindune yo sopan. Engge biyen anggar bar lindu ada cerita to. Terus yang sepuh-sepuh ki ngalamat apa? Wong saiki ndelodok, lindune ya melok. Wong saiki do pencilaan, mula gempa bumi ya melok, pencilaan. Ora butuh suwe-suwe. Durasinya dalam hitungan detik aja, tapi skalanya besar. Ora suwe muk sedelok. Luluh lantak. Ben ana kancane gek mengkae le. Ben kapok. Yo. Lha pancene lindu gempa yo ngono kuwi to bu ekspresine. Ngono kuwi. Masa mengekspresikan gempa bumi crut ngono. Kuwi gempane bojomu kuwi. Mbok salahno. Anggitmu ora tak pikir to piye ngene. Le. Loh, bu jam 10 iki. Ngapunten, wong biyen kuwi sregep-sregep salat jamaah, biyen. Padahal usah peweteng urung ana listrik. Nek dalan iki urung aspalan, aspal biyen kuwi aspal asapilin. Meletot-meletot. Ngono kuwi omahe adoh kok masjid iki delumukan lho budal, nggawa teng. Ngerti teng? Alah gaya nem nek ora ngerti lho. Kadang nggawa oncor. Mbok kebreset-breset kebanting-banting budal jamaah nang masjid. Waya subuh paweteng. Isih akeh modele sing apa to biyen kabut iki apa nang arani? Ngono kuwi pedhot ngono kuwi delumukan budal nang masjid. Padahal ya Allah ya Karim, azan pian urung ana speaker nganggo black lho seng. Diluntung ambek mbawenga Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi masjid iki penuh wong jamaah. Saiki dalanmu wis mulus, padang jinglang. Ayo nek wayah subuh masjid iki akeh ndi wonge ambek cagake? Full jengklonge kuwi. Lho cagake pira hitung? Kan sing kependem temboke nek 76 eneng. Lah sing jamaah paling wong telu. Loro-loronen kabeh. Sijine watuk, sijine mengi, sijine mencret. Masyaallah. Padahal azane saiki wis banter nganggo speaker. Dan sebelum azan itu didahului tarhim supaya persiapan sing sik turu-turu benang tangi, sing urung salat tahajud ben tahajud. Kene saurunge adzan rata-rata diparingi tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Masjid kene lek tarhim lek kowe enak ngoten to nggih. Percaya wong radio. Engko rek nyetel. Assalatu wassalamu alaik. Kowe enak wong radio. Nah sing ngadzan ya wong langsung. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah. Heh. Wong biyen kuwi mergo sregep-sregep salat jamaah, kena dititeni. Biyen yo bareng asar ngudan tawres. Bareng asar ngudan tawres. Terus manjing waktu maghrib. Ono azan. Allahu akbar. Ora penak ya ora laris omonganem. Gem kaya adane masjid kene. Aku ya lumayan, gue mecek. Halo. Lu ngono ku udan sing deres langsung terang mandek. Modele kaya ngekeki kesempatan wong-wong sing biasa budal nang masjid ben budal. Mandek-mandek wong-wong Kalirejo bendo budal nang masjid salat jamaah. Engko nek bar salat jamaah udan meneh. Biyen ngono. Dadi udan biyen nek krungu azan sungkan. Sungkan. Masa iki wong do aras-arasen kok jamaah. Kene bar ngasar kok udan terus ana azan maghrib. Allahu akbar. Allahu akbar. Jerene udan. Aku lereno wong-wong ya ora ana masjid. Tiwas mandek wong-wong ya ora ening sing jamaah. Diyetno ae kesuwen. Nek perlu barengi angin, barengi bledek. Nanti was leren. Bapak Ibu saestu pemilih niki negarane awak dhewe diuji. Sampeyan nek maca mengikuti perkembangan di media sosial, mpun gampang kepancing, nggih. Pun gampang terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Sing penting tetap jaga persaudaraan, tetap jaga kerukunan. Yo mbolah lepas dari upaya umpama kok kepengin menghancurkan Indonesia. Kene apa? Indonesia iki kaya raya. Emas paling akeh nang Indonesia. Tambang apa saja di Indonesia itu ada. Kekayaan alamnya luar biasa. Lah saiki lho, arep merangi wong Indonesia secara fisik dijentes siji-siji gak mungkin. Wong Indonesia iki jadok kok mercone dipangan. Eneng to nasi bebek sambal mercon. Lepi aku gak mengeliwati aneh bakso granat. No kliri lo no kene dipangan. Lo no kono medeni uang. No kene diiris-iris cumblesi garpu dimploi yo. Lepi itu tong sengi lo dipangan. Seng padahal tong karo sengi lo dipangan. Uang kali lo cumolen nedoyan lo. Piye to wong Indonesia iki jaduk-jaduk. Mulane ana rawon setan. Soto gendruwo. Pangan kabeh. Carane piye? Nah, mereka tahu kekuatan Indonesia ini ada pada umat Islam. Selama umat Islam kompak bersatu, susah dilemahkan Indonesia ini. Mulane sesama umat Islam dibentur-benturkan. Islam ditampilkan Ahlus Sunnah wal Jamaah podo ahlu sunnah wal jamaah itu semua mengklaim ini ahlu sunnah wal jamaah yang benar, ini ahlu sunnah wal jamaah yang benar. Gue geran dibentur-bentur no carane ngono kuwi. Mulane sampean ra usah melok-melok nek ate ono sesama ulama berselisih pendapat terus gegeran ngene-ngene. Kula sampean ora kelase, ndonga tetep jaga kerukunan. Halo. Halo. Tujuannya apa to? Tujuannya ngene. Umat dijauhkan dari ulama, dijauhkan dari kiai. Pondok-pondok pesantren ditinggalkan. Engko nek wis umat dijauhkan dari ulama, generasi muda dihancurkan pakai narkoba selesai atau pakai ya teknologi yang merusak selesai. Kok iso ngono? Ngapunten ngapunten, kekuatannya Indonesia ini kan ada pada ulama. Nyoket mulai mbiyen sing berjuang musuh penjajahan sapa enggak para kiai. Pahlawan nasional yo kiai-kiai, ana Kiai Mojo, alim alama. Ana Kiai Imam Bonjol, kiai niku. Kiai Sentot Alibasa, kiai alim. Ana Kiai Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku kiai namanya Abdurrahman, apal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Rohmu numpak jaran mek nyontong keris. Ana Kiai Sultan Hasanuddin, ana Kiai Tengku Umar. Niku pejuang sak garwane Bunyai Cut Nyakdin. Ana Bunyai Cut Mutia. Lah sing urung Bunyai iki Cut Tari. Cut Keke, Cut Mariska, kuwi sing urung Bunyai. Gak apal piye anak buahku kabeh kok. Sampai saat niki sing iso ngomong masyarakat sapa nek gak kiai. Mergo kiai kuwi duwe daya angon. No tembang lirilir kuwi cah angon, cah angon. Nah kiai kuwi duwe daya angon, pinter ngomong masyarakat. Jenenge angon niku Bu. Bu. Angon ni manggone nggo ngurine sing dingon. Umpama kok angon wedhus, nang ngurine wedhus, nek mlakune wis bener dijarno, nek mlakune salah glewar-glewar. Nah wis bener jarno kuwi wong angon. Nek nang ngarepe wedhus iki ora angon, blantik. Eh blantike gelem ra gelem wedhuse seret kudu nurut. Ayo kowe. Ayo kowe, ayo kowe. Nek kiai iki angon, mulane sampean nek milih pemimpin barengi sing iso angon. Aja golek pemimpin tukang blantik. Iki dilungkas wayahe pilihan-pilihan iki lho. Golek sing iso angon. Aja golek sing blantik. Nyah wae tak kei 50.000 engko coblos aku. Kuwi blantik. Blantik niku pengen rugi apa pengen bati? Pancingane 50.000 100.000 engko akhire kowe ditekeki gulumu kowe. Blantik kok. Lah sing iso angon kuwi sapa? Yang punya daya angon. Ya para ulama, para kiai, ngemong umat, ngemong masyarakat. Nah, pun. Lah antara ulama karo umarok pemerintahan kuwi kudu sambung. Mergo kita punya warisan luhur dua hal yang harus kita jaga. Satu warisan yang namanya agama, namanya iman, itu tugasnya para ulama. Dua warisan yang namanya negara, itu tugasnya para umara, para pemimpin. Nah iki kudu nyambung sehingga antara agama karo pemerintahan kudu sinkron, diatur. Kalau ada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sudah dilarang, ya wes sampean ra usah melok-melok. Contoh, Partai Komunis Indonesia dilarang. Atribut apapun yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia dilarang di negeri ini. Nek sampai ono sing mau memunculkan, kuwi tujuane bikin kacau, tujuane ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk maneng gendera ireng sing ana tulisane la ilaha illallah yang merupakan lambang bendera ISIS, bendera HTI yang sudah dilarang di Indonesia. Bukan berarti kita enggak mau la ilaha illallah, enggak mau kalimat tauhid. Wong Islam apa maneh wong kali rejo la ilaha illallah wis bendino dadi sarapan, bar salat ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlilan bendino. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora usah obat abet gendera war war war. Nanti was genderone mbok sampluk-samplukno wong tapi nek lambemu ora tau muni la ilaha illallah, atimu ora ono isine la ilaha illallah, ya percuma. Woi. Krungu to ora to ki wong-wong ki? Nah kene iki wis bendino nek sarapane la ilaha illallah, ibu-ibu kober kok kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono kok ambek bisiki kancane. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dek, bojone Mbak Ti jarene katut wedoan to. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulane pirang-pirang dino kok ora tau ketok. La ilaha illallah. Biasane anggar jam 4 sore kan liwat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Ge ngene pasar ya ijenan iki wonge. La ilaha illallah. Ku jenenge tahlil ganda campuran. Ya tahlilan campur rasan-rasan. Duh. Lho sing gak gelem kalimat tauhid sapa? Kalimat tauhid sudah mendarah mendaging dalam jiwa kita. Yang ditolak itu kan simbol lambang dari organisasi yang sudah dilarang di negeri kita. Soale berdasarkan pengalaman ya negara pundi mawon, lek wis ana gendera ngono kuwi alamat kehancuran. Negara ndi ae? Wonten negara pundi-pundi ditolak kok. Nah, kula panjenengan kudu sing hati-hati dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nek dalam beragama kita ikut jalur ahlu sunnah wal jamaah sing wis dadi amaliyah sak ben dintenipun. Ngoten nggih? Pokoke napa mawon sing iso ndadekno kacau, ndadekno rusuh, jenengan mboten usah nderek-nderek. Pun, wis jam 10.15 ngapunten.